Bab nomor 13 minas syirki al isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk kesyirikan al isti'adzatu, isti'adzah memohon perlindungan, bi ghairillah, kepada selain Allah. Bab nomor 13 ini langsung diberikan hukum oleh penulis. Apa hukum memohon perlindungan kepada selain Allah? Maka beliau katakan minas syirki, termasuk kesyirikan, minta perlindungan kepada selain Allah. Ini adalah kesyirikan. Jadi kita sudah tahu hukumnya yang bisa kita ambil dari ucapan penulis tersebut. Kemudian beliau itu membawakan dua dalil yang menunjukkan bahwasanya isti'adzah kepada selain Allah adalah syirik. Dalil yang pertama disebutkan oleh penulis, wa annahu kana rijalun minal insi, bahwasanya kana ada rijalun, laki-laki, minal insi, dari golongan manusia, ya'uduna, mereka itu meminta perlindungan, ya'uduna, meminta perlindungan, birijalim minal jinni, kepada laki-laki dari golongan jin, fazaduhum rohaqa, maka hal tersebut malah menambah dosa, kesombongan dan kesalahan jin-jin tersebut. Ini dalam surah Jin ayat 6. Bahwasanya di sana ada sekelompok manusia meminta pertolongan atau perlindungan kepada jin. Maka hal tersebut malah menambah dosa, kesalahan dan kesombongan jin-jin tersebut. Fazaduhum, menambah mereka rohaqa. Rohaqa itu dosa, kesombongan dan semisal. Ayat surat Jin ayat 6 ini dijelaskan oleh beberapa ulama tafsir. Apa sih yang ingin Allah sampaikan di dalam ayat ini? Mereka meminta perlindungan kepada jin itu bagaimana bentuknya? Kan kita enggak tahu ya kan. Allah cuma sebutkan minta perlindungan gitu. Apa sebenarnya mereka lakukan? Kita perlu juga mengetahui kronologisnya. Maka Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya, menafsirkan ayat ini, ai, maksudnya adalah kunna nara anna lana fadlan 'alal insi. Jin-jin tersebut, mereka meyakini bahwasanya mereka punya keunggulan daripada manusia. Li'annahum kanu ya'uduna bina, karena manusia itu minta perlindungan kepada kami. Jadi tatkala manusia itu minta perlindungan kepada jin, maka jin tersebut merasa memiliki keunggulan. Idza nazalu wadiyan, jika mereka itu turun kepada sebuah lembah, au makanan muhisan, atau dia itu berada di tempat yang muhisan, yang angker, yang seram, minal barori wa ghairiha, mereka berlindung kepada jin-jin tersebut dari bahaya manusia dan selain manusia. Kama kanat adatul arabi fi jahiliyatiha, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab di masa jahiliyah, ya'uduna bi'azimi dzalikal makan, mereka itu memohon perlindungan dari pembesar tempat tersebut, minal jan, dari golongan jin, an yusibahum bisai'in yasu'uhum, agar mereka tidak tertimpa sesuatu yang membahayakan. Ketika mereka datang ke sebuah lembah, ke sebuah tempat, lewat ke kuburan misalnya kan, mereka berlindung kepada jin-jin di situ. Mun bahas kita, kita juga sering kalau dulu, kalau sekarang enggak tahu sih. Tuh numpang lewat. Ada yang masih? Kalau lewat di kuburan, klakson mentar, tit-tit-tit, gitu kan? Itu sama persis dengan yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah. Ya enggak? Tuh numpang lewat, tuh numpang kancing ya. Padah dulu, hati-hati kalau mendandani padah ya. Ini sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Mereka itu katanya kan berlindung bi'adzimi dzalikal makan minal jin. Berlindung kepada pembesar-pembesar jin yang ada di situ agar mereka tidak diganggu. Ini ayat yang dijelaskan tadi oleh Ibnu Katsir. Kemudian, kama kana ahaduhum yadkhulu bilada a'daihi fi jiwari rajulin kabirin wa dhimamihi wa khafaradihi. Sebagaimana seseorang masuk ke sebuah wilayah minta perlindungan kepada penguasa di situ. Kita masuk kepada sebuah tempat, nah di situ ada penguasa, ada gengnya misalnya kan. Nah, kita bayar upeti agar kita dilindungi. Itu mirip di situ. Masuk ke sebuah tempat yang angker, dia meyakini ada jin di situ. Maka dia minta tolong kepada jin atau minta perlindungan kepada jin tersebut. Wa qala as-Sudi. As-Sudi mengatakan, kana ar-rajulu yakhruju bi ahlihi fayatil arda fayanziluha. Adalah seseorang keluar bersama keluarganya menuju suatu tempat, lalu dia singgah di situ dan dia mengatakan, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Aku berlindung kepada pemimpin tempat ini, minal jinni, dari golongan jin, an udarra ana, agar aku tidak dibahayakan, au mali, atau hartaku, au waladi, atau anak-anakku, au masiyati, atau perjalananku tidak dibahayakan. Nah, ayat tadi kita baca surat jin, ada segelompok manusia ada berlindung kepada jin, kata Allah. Yang mereka lakukan malah menambah kesombongan dan dosa para jin-jin tersebut. Apa maksudnya? Nah, dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwasanya mereka tatkala melalui sebuah tempat, masuk ke sebuah lembah, dekat kuburan, rumah-rumah berantu, rumah-rumah angker gitu kan, minta perlindungan kepada jin. Tuh, ambil ya, cuma numpang lewat. Sunat ganggu tuh, itu sama persis dengan yang dilakukan kita zaman sekarang. Masih ada kan? Masih kan? Nah, ini dalilnya jelas ini. Inilah faedah kita belajar tentang tauhid. Kalau kita masih melakukannya, itu namanya kita minta perlindungan kepada jin. Dan minta perlindungan kepada jin adalah syirik. Minta perlindungan kepada jin adalah syirik. Kemudian Al-Qurtubi juga mengatakan ayat ini. Muqatil aja. Muqatil juga mengatakan kana awwalu man ta'awwada bil jinni qaumun min ahli Yaman. Orang yang pertama yang minta perlindungan kepada jin adalah suatu kaum dari Yaman. Summa min bani Hanifah. Kemudian dari bani Hanifah, summa fasyadzalika fil Arab. Lalu hal tersebut pun tersebar di masyarakat Arab. Awalnya sedikit gitu kan. Nanti nambah-nambah, ujung-ujungnya dia pun tersebar ke masyarakat Arab. Falamma ja'al islamu 'adzu billah wa tarakuhum. Tatkala Islam itu datang, maka mereka meminta perlindungan hanya kepada Allah dan meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi, minta perlindungan kepada jin ini merupakan adat masyarakat jahiliyah. Ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Setelah Islam datang, hal tersebut pun dihapus. Itu dalil yang pertama. Kenapa sih minta perlindungan kepada jin ini syirik? Ini yang perlu kita pahami. Alasannya gampang, sebagaimana alasan yang kemarin. Bahwasanya meminta perlindungan itu adalah ibadah. Meminta perlindungan adalah ibadah. Dan setiap ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka dia syirik. Nah, itu kaidahnya. Semua ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka dia jadi syirik. Apapun bentuk ibadahnya. Termasuk di sini meminta perlindungan. Mana dalil yang mengatakan bahwasanya minta perlindungan itu ibadah? Dalilnya surat Fussilat ayat 36 yang menunjukkan bahwasanya minta perlindungan adalah ibadah. Perhatikan ya. Allah menyebutkan dalam surat Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton. Dan jika syaitan itu mengganggumu. Nazghun dengan suatu gangguan. Fasta'id billah. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Fasta'id ini fi'il amr. Fi'il amr itu perintah. Apabila Allah itu memerintahkan, maka semua perintah itu adalah ibadah. Semua perintah yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasul, maka itu adalah ibadah. Jelas ya? Apabila kita menemukan perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, maka itu ibadah. Allah sebutkan di sini, apabila syaitan itu mengganggumu, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi jelas surat Fussilat ayat 36, Allah memerintahkan kita minta perlindungan hanya kepada-Nya. Sehingga kalau seseorang minta perlindungan kepada jin, minta perlindungan kepada dukun, minta perlindungan kepada selain Allah siapapun dia, maka itu adalah perbuatan syirik. Dalil lain yang menunjukkan minta perlindungan kepada Allah itu ibadah, surat Al-Falaq, surat An-Nas, kul a'udhu, katakanlah aku berlindung bi rabbil falaq, dengan Rabb yang menguasai subuh. Surat An-Nas, kul a'udhu bi rabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai manusia. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 97, wa qur rabbi, dan ucapkanlah rabbi, Rabbu a'udhu bika, aku berlindung kepadamu. Min hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan. Empat ayat itu sudah cukup mewakili bahwasanya minta perlindungan itu hukumnya ibadah. Karena dia ibadah, apabila diberikan kepada selain Allah, maka dia syirik. Itu kaidahnya. Kaidahnya ibadah apabila diberikan kepada selain Allah, maka dia menjadi syirik. Cuman perlu kita perinci di sini. Tapi nanti adalah satu-satukan dengan bab setelahnya aja. Masalah minta perlindungan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, nanti kita perinci di situ. Kemudian dalil yang kedua. Dalil yang kedua dari bab 13 ini. Hadis Khawlah binti Hakim. Dia menuturkan bahwasanya dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man nazala manzilan," barang siapa yang tiba di suatu tempat, "faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq," maka dia mengatakan, dia membaca doa, "a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq," aku berlindung bikalimatillah, dengan kalimat Allah at-tamat yang sempurna, min syarri ma khalaqo, dari semua keburukan yang dia ciptakan. Setelah dia mengucapkan doa itu, lam yadurrahu syai'un, tidak ada satupun yang akan membahayakan dia, hatta yarhala min manzilihi dhalik, sampai dia beranjak dari tempat tersebut. Dalil yang kedua dikeluarkan oleh Imam Muslim. Perhatikan ya. Ketika seseorang itu tiba di satu tempat, di sebuah lembah, di tempat baru, kita jalan-jalan misalnya kan, sampai kita di gunung, sampai kita di sebuah tempat. Nah, tempat-tempat baru yang kita tiba di situ, disunnahkan kita membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat, dengan kalimat Allah yang Maha sempurna, dari semua keburukan yang dia ciptakan. Siapapun yang mengucapkannya, lam yadurruhu syai'un, dia tidak akan dibahayakan oleh satupun. Nah, ini kan untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Mereka apabila tiba di sebuah lembah, sebuah tempat, minta perlindungan kepada siapa? Kepada jin-jin. Diajarkan oleh Rasul, mintalah perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menyebutkan minta perlindungan hanya kepada Allah. Dan ini adalah ibadah. Dan ibadah apabila kita palingkan untuk selain Allah, maka dia menjadi syirik. Kaidahnya ringan saja. Jadi gampang memahami masalah tauhid dan syirik itu. Tauhid apabila ibadah kita berikan kepada Allah. Syirik apabila ibadah kita palingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya adalah isti'adzah, dan kemarin adalah contohnya bernazar, menyembelih. Itu adalah ibadah-ibadah yang tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Nah, secara logika juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi sebuah peristiwa, yaitu kalungnya Ibunda Aisyah kan pernah hilang. Pernah hilang kalungnya Ibunda Aisyah. Ketika kalungnya itu hilang, maka seluruh prajurit itu mencari. Ya enggak? Seluruh prajurit itu mencari di mana kalungnya, tapi enggak ketemu. Dan Rasul itu di situ tidak meminta bantuan kepada jin. Rasul itu bisa saja meminta bantuan kepada jin untuk mencari kalung yang hilang, tapi tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kepada kita minta pertolongan kepada jin itu terlarang. Begitu juga saat perang, perang-perang yang dilakukan oleh Rasul, perang Badar, perang Khandaq yang sampai bikin parit yang besar, kan bisa saja Rasul minta bantuan kepada jin. Tapi Rasul minta bantuan kepada siapa? Kepada Allah, kemudian Allah turunkan para malaikat. Itu sudah wakil kenyataan yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meminta bantuan kepada jin-jin. Jadi kesimpulannya, minta pertolongan kepada selain Allah dalam hal ibadah, maka itu syirik. Tapi nanti ada kita bahas, minta pertolongan kepada selain Allah, tapi dia bukan syirik. Kita lanjut dulu. Oh, juga diantara faedah dari hadis ini tadi kita baca, a'udhu bi kalimatillah, kalimat Allah. Kalimat Allah ini adalah kalamullah maksudnya. Kalimat Allah di sini adalah kalamullah. Perhatikan ya, antum perhatikan ya. Aku berlindung dengan kalimat Allah. Hukum berlindung kepada selain Allah hukumnya syirik. Tapi di sini berlindung dengan kalimat Allah. Kalamullah. Sehingga hadis ini jadikan dalil kalamullah itu bukan makhluk. Kalamullah itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Di sini berlindung dengan kalamullah. Enggak mungkin Nabi Muhammad mengajarkan berlindung kepada selain Allah. Paham enggak di sini? Di sini Rasul mengajarkan kita berlindung dengan kalamullah, kalimatullah. Enggak mungkin Rasul mengajarkan berlindung kepada selain Allah. Sehingga kalamullah itu bukan makhluk. Ini akidah kita. Al-Quran itu bukan makhluk. Kita boleh bersumpah dengan Al-Quran. Wal-Qurani misalnya. Demi Al-Quran. Kita boleh bersumpah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan makhluk. Itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Ini perinciannya ada dalam masalah tauhid, asma, wa sifat, masalah kalamullah. Kita lanjut bab yang 14.